Ikan-ikan yang sehat menghadap ke sumber makanan yang segar, yang baru datang. Hanya orang yang sehat yang menghadapi kehidupan as it comes. Datanglah. Bukankah Tuhan ingin memberkati kita kalau kita bergerak? Move, berupayalah, dan aku akan berkati kamu dengan apa? Rezeki, kedamaian, pangkat, tapi kita tidak bergerak. Kenapa? Mau mengalir. So, hingga waktu menunjukkan tujuan yang sebenarnya. Betul, setiap orang akan berhasil. Kalau tidak dalam 40 tahun, dalam 200 tahun. Setiap orang pasti berhasil, tetapi apakah kita masih hidup selama itu? So, Ibu Rama yang dikasihi Tuhan, Ibu Lisa, yuk kita tegas yuk, apabila untuk kebaikan tegas. Masa kita tegas untuk yang salah? Kalau untuk kebaikan, yuk sekarang tegas. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke penelepon. Silakan. Silakan kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Berada di mana? Halo, ya, selamat malam Ibu. Halo malam. Selamat malam Ibu. Halo. Ya, selamat malam. Silakan Ibu bicara dengan Pak Mario. Halo. Yes, halo. Halo. Halo Ibu, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa mendengar kami Ibu? Silakan Ibu dari daerah mana dengan Ibu siapa? Ya, selamat malam. Ya. Dari Ana di Mataram. Di Mataram. Wow. Hai. Monggo Pak Mario bicara langsung dengan Ibu. Silakan Ibu Ana. Pak Mario. Yes. Pertama mau mengucapkan selamat ulang tahun nih buat Mario Teguh Balungwi. Yang kedua ya. Yes. Ini Pak, di awal acara kan dijelaskan bahwa segala sesuatu dimulai dengan niat. Sama halnya dengan niat saya untuk menikah dan punya anak. Yeah. Ini misalnya Pak, salah satu pasangan kita berniat niat untuk membeli rumah atau menambah anak misalnya. Terus pasangan kita belum bisa mengabulkan karena alasan tertentu. Apa bisa niat kita itu terwujud suatu saat nanti? Terus dengan cara apakah untuk bisa meyakinkan pasangan kita bahwa niat kita itu baik, Pak? Super sekali, Bu Ana. Iya, niat kita baik, bukan semata-mata untuk meyakiti salah satu pihak atau apa. Pasti. Niat kita baik, misalnya untuk mandiri. Baik, super. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Super sekali pertanyaannya. Silakan, Pak Mario. Yuk kita anggap dulu bahwa niat kita semua baik karena tidak ada orang aslinya jahat. Tidak ada. Kalau tidak, mengapa kita diundang kembali ke fitrah kita? See? Berarti semua orang aslinya baik. Nah, kalau niat ibu baik, ini ada yang saya mau sampaikan bahwa semua niat baik itu hanya bisa tercapai kalau ada satu kata, yaitu dibantu. Tidak ada orang besar yang menjadi besar tanpa bantuan. Kita semua tumbuh dari orang-orang kecil yang dibantu sampai siapapun, sampai sekarang. Program ini tidak ada kalau Anda tidak setia menikmatinya. Coba lihat, bagaimana bantuan itu demikian powerful dalam kehidupan kita. Anjurannya adalah semangati. Semangati orang lain untuk membantu Anda.